Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alayhi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Masih kita dalam membahas bab al-muwasa fi sanati wal maja'ah, saling membantu, memberikan bantuan-bantuan, kemudahan-kemudahan kepada orang lain di masa-masa susah, di masa-masa sulit, di masa wabah dan lain sebagainya yang semisal dengan hal tersebut. Disebutkan bahwasanya itu merupakan sesuatu yang disyariatkan pada setiap waktu al-muwasa, akan tetapi di masa-masa sulit syariat tersebut lebih ditekankan lagi, sebagaimana di hadis yang pertama kita melihat kaum Ansar begitu bersungguh-sungguh dalam membantu kaum Muhajirin tatkala mereka dalam keadaan susah. Kemudian pada hadis yang kedua, kita telah baca sebagiannya pada pertemuan yang lalu, yaitu tentang kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di tahun disebut atau dikenal dengan tahun Ar-Ramadah, Amur Ramadah, yaitu pada tahun 18 Hijriah, terjadi kesulitan kemarau yang panjang sehingga semua mengering, persediaan pangan semakin menipis sehingga banyak kesulitan. Kemudian yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah mengambil dari sebagian tempat yang masih banyak di sana pepohonan yang tumbuh atau hasil-hasil bumi yang masih ada, diambil ke dan dibawakan kepada tempat-tempat yang sudah mulai kekurangan. Dan itulah yang disebut al-muwasah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, menyelesaikan kesulitan-kesulitan satu kelompok dengan perbuatannya tersebut radhiyallahu anhu wa arba. Namun tatkala tempat-tempat yang tadinya masih ada persediaan mulai habis juga, mulailah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta diturunkan hujan. Dan dalam sebagian riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhu, yaitu Al-Abbas, untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah tersebut, mengangkat bencana tersebut. Kemudian disebutkan dalam lanjutan kisahnya, fastajaballahu lahu walil muslimin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Doa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, atau disebutkan dalam sebagian riwayat doa Al-Abbas ammun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhu. Lahu, dikabulkan doanya. Walil muslimin, dan juga doa kaum muslimin secara keseluruhan, karena kaum muslimin semua mengaminkan doanya. Kaum muslimin juga mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala doa tersebut dan mengaminkannya. Fastajaballahu lahu walil muslimin. Faqala hina nazala bihi al-ghayth, faqala hina nazala bihi al-ghayth. Kemudian radhiyallahu anhu Umar bin Khattab mengatakan, tatkala diturunkan al-ghayth, yaitu al-matar, hujan, tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan hujan mengabulkan permintaan mereka, hina nazala bihi al-ghayth ay al-matar, alhamdulillah. Beliau mengatakan alhamdulillah, segala puji kembalinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Satu-satunya Allah Subhanahu wa taala yang berhak mendapatkan seluruh macam pujian dari awal sampai akhir. Wa hadza fihi hamdullah 'ala an-ni'mah. Di sini terdapat pelajaran tentang bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala mendapatkan kenikmatan. Karena setiap kenikmatan datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'mah fa min Allah. Sumbernya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak mendapatkan tahmid secara mutlak adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain Allah hanya sebagai sebab, yang mana Allah Subhanahu wa taala menakdirkan sebab-sebab tersebut. Artinya yang terpuji, yang dipuji adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pada setiap nikmat disebutkan dalam banyak hadis, dalam banyak asar dari salaf, atau bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an, ketika disebutkan tentang ahlul jannah mereka mengatakan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qalu alhamdulillah alladhi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menakdirkan semua hal tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala suka, Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, bertahmid kepadanya Subhanahu wa taala pada setiap kenikmatan, walaupun kenikmatan tersebut hanya kenikmatan yang kecil. Disebutkan dalam hadis, sudah pernah kita pelajari juga, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah la yarda an 'abdihi an ya'kula al-aklata fayahmadahu 'alayha wa yashraba ash-sharbata fayahmadahu 'alayha. Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar ridha kepada hamba-hambanya, an ya'kula al-aklata fayahmadahu 'alayha, ketika mereka makan kemudian bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bisa makan. Wa yashraba ash-sharbata fayahmadahu 'alayha. Allah Subhanahu wa taala juga benar-benar ridha kepada orang-orang atau kepada hamba-hambanya yang mereka minum kemudian bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan tersebut. Alhamdulillah bisa minum. Artinya Allah Subhanahu wa taala berhak mendapatkan pujian tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala menyukai dari hamba-hambanya ketika mereka memuji atas kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun nikmat tersebut. Oleh karena itu disebutkan di sini, tatkala dikabulkan, fastajaballahu lahu walil muslimin. Apa kata Umar bin Khattab tatkala diturunkan hujan? Faqala hina nazala bil ghaith alhamdulillah. Bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan kalimatnya setelah memuji Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan tersebut, atas diangkatnya bencana tersebut. Fa wallahi law anna Allah lam yufrijha ma taraktu bi ahli baitin minal muslimin lahum sa'ah illa adkhaltu ma'ahum a'dadahum minal fuqara. Demi Allah Subhanahu wa taala, bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala ternyata menakdirkan tidak mengangkat bencana tersebut, belum mengangkat bencana tersebut, niscaya Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu akan tidak akan membiarkan satu keluarga yang tinggal dalam satu rumah kemudian mereka memiliki kelapangan rizki, kecuali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu akan memasukkan sesuai dengan jumlah mereka orang-orang lain dari kalangan fuqara. Illa adkhaltu ma'ahum a'dadahum minal fuqara. Yani maksud dari kalimat tersebut, yukhbiru radhiyallahu anhu bimadza kana sayaf'al. Yukhbiru bimadza kana sayaf'al law baqiya al-jafaf lau baqiya al-jafaf. Maksud dari kalimat tersebut, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberitakan kepada kita semua dalam kisahnya tersebut bahwasanya apa yang akan dia lakukan tatkala kemudian Allah Subhanahu wa taala menakdirkan belum terangkatnya bencana tersebut, yaitu kalimatnya tadi, "Lau anna Allah lam yufrijha ma taraktu bi ahli baitin minal muslimin lahum sa'ah." Aku tidak akan biarkan satu keluarga yang tinggal dalam satu rumah, lahum sa'ah, mereka memiliki kelapangan rezeki, illa adkhaltu ma'ahum a'dadahum minal fuqara, kecuali kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku akan masukkan sesuai dengan jumlah yang mereka tinggal dalam rumah tersebut, orang-orang lain dari kalangan fuqara. Artinya, ketika tinggal dalam satu rumah dalam masa bencana yang panjang, semua sudah habis bahan pangan, tetapi misalkan satu rumah ada 5 orang yang tinggal dan mereka memiliki makanan, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu akan memasukkan dalam rumah tersebut 5 orang dari kalangan fuqara. Ketika ada satu rumah tinggal di situ 3 orang memiliki makanan, masih ada persediaan makanan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu akan memasukkan dalam rumah tersebut 3 orang dari kalangan fuqara. Ini yang akan dilakukan, lau annallah lam yufrijha, jika ternyata bencana belum diangkat. Thumma yadhkuru muallilan. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyebutkan illahnya, menyebutkan alasan mengapa beliau radhiyallahu anhu akan melakukan perbuatan tersebut. Yadhkuru muallilan sani'ahu. Faqala, beliau melanjutkan, falam yakun ithnani yahlikani min at-ta'am ala ma yuqimu wahida. Falam yakun ithnani yahlikani min at-ta'am ala ma yuqimu wahidan. Karena tidak terjadi ithnani yahlikan min at-ta'am, 2 orang yang akan mati atau celaka karena kekurangan ta'am, minat ta'am ay min adami wujudi at-ta'am. Falam yakun ithnani yahlikan minat ta'am ay min adami wujudi at-ta'am. Tidak mungkin terjadi, atau insyaallah tidak terjadi, 2 orang akan mati karena tidak adanya makanan, ala ma yuqimu wahidan, kecuali ada makanan yang cukup untuk 1 orang. Jadi mengapa beliau melakukan hal tersebut yang disebutkan sebelumnya tadi, ketika ada 5 orang memiliki makanan dalam satu rumah, dimasukkan 5 orang yang lain dari kalangan fuqara. Karena tidak mungkin terjadi ketika ada 1 makanan cukup untuk 1 orang, atau 1 jatah makanan untuk 1 orang, tidak mungkin 2 orang akan celaka atau mati karena kelaparan padahal ada 1 makanan tersebut. Jadi artinya 1 makanan cukup untuk 2 orang. Wahada kama yuzkar fil hadis, yang seperti ini sebagaimana disebutkan dalam hadis, ta'amul wahid yakfi al-ithnain. 1 makanan milik 1 orang cukup untuk 2 orang. Dan seterusnya, 2 makanan untuk 2 orang cukup untuk 4 orang. Artinya setiap makanan milik seseorang atau yang seharusnya cukup untuk 1 orang, tetapi dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala cukup untuk 2 orang. Dan dikalikan tersebut, dan dikalikan terus. Ketika ada 10 orang dalam satu rumah memiliki makanan semuanya, maka cukup untuk 20 orang. Umar bin Khattab akan memasukkan ke dalam mereka 10 orang yang lain dari kalangan fuqara. falam yakun isnani yahlikani minat ta'am ala ma yuqimu wahidan. Atau dengan bahasa yang lain dalam penjelasan, fala yumkin an yahlika isnan ma'a wujudi at-ta'am alladhi yakfi liwahid. Tidak celaka dua-duanya, dua orang, tatkala ada satu makanan yang seharusnya cukup untuk satu orang. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, satu makanan cukup untuk dua orang. Ta'amul wahid yakfi al-isnain. Oleh karena itu Umar bin Khattab berijtihad dengan akan melakukan hal tersebut. Dan ini merupakan syahid yang kedua dari hadis ini tentang al-muasah, tentang al-bab. Fahada aydan muasah. Fahada aydan muasah. Perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari fawallahi law anna Allah lam yufrijha ma taraktu bi ahli baitin minal muslimina lahum sa'ah illa adkhaltu ma'ahum a'dadahum minal fuqara falam yakun ithnani yahlikani minal ta'am ala ma yuqimu wahidan. Fahada aydan muasah. Jumlah yang terakhir juga merupakan muasah. Kana qasada an yaf'alaha Umar radhiyallahu anhu. Kana qasada an yaf'alaha Umar radhiyallahu anhu law anna ash-shiddata lam tufraj. Law anna ash-shiddata lam tufraj. Jadi potongan yang terakhir ini juga merupakan syahid yang berkaitan dengan bab, yaitu muasah. Kana qasada an yaf'alaha Umar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu memiliki niatan untuk melakukan hal tersebut. Law anna syiddata lam tufraj. Jika seandainya bencana belum diangkat. Jika seandainya bencana kesulitan belum terselesaikan, maka Umar berniatan untuk melakukan hal tersebut. Dan itu merupakan muasa radhiyallahu anhu yang beliau niatkan tatkala syiddah lam tufraj. Jadi syahid dari hadis ini atau asar atau kisah ini tentang al-muasa ada dua tempat. Yang pertama adalah ijtahada Umar radhiyallahu anhu fi imdadil a'rab bil ibil wal qamah waz zait min al aryaf kulliha hatta balahat al aryaf kulluha. Memindahkan atau mengambil dari tempat-tempat yang masih memiliki persediaan dibagikan kepada tempat-tempat yang sudah kehabisan. Yang kedua adalah niatan dari Umar bin Khattab akan membantu orang-orang miskin dengan memasukkan mereka ke orang-orang yang masih memiliki makanan sesuai dengan jumlah mereka, karena ta'amul wahid yakfil isnain, dan itu merupakan muasa jika seandainya dilakukan. Niatan al-muasa. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kisah bisa terfahami. Kisah yang insyaallah memiliki banyak fawaid. Di antaranya yang berkaitan dengan bab adalah dua tempat tersebut. Qala asy-syarih rahimahullah. Kita baca syarah dari Syekh Zaid Al-Madkhali tentang asar tersebut. Qala 'amur ramadah huwa al-'amus tsamin huwa al-'amus tsamin 'ashar min al-hijrah an-nabawiyyah 'ala sahibiha as-salatu was-salam. 'Amur ramadah adalah tahun ke-18 Hijriah atau tahun ke-18 setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad ajdabat al-ard hatta sarat turab kar-ramad min 'adami nuzul al-ghayth. Sungguh benar-benar bumi ini sedikit memberikan penghasilan karena kekeringan, sehingga tanahnya menjadi kering berwarna abu-abu. dan tertiup angin, angin pun berwarna abu-abu sebagaimana kita telah pelajari di beberapa makna dari Amur Ramadah. Sebab atau semua itu terjadi karena sebab adam nuzulil ghaith, tidak turunnya hujan. Wa kalimah al-mulimmah, adapun kalimat al-mulimmah disebutkan dalam kisah, wa kanat sanatan syadidatan mulimmatan. Al-mulimmah ay an-nazilah. Yuqalu alammat bil qaumi sanah ay halla bihim al-jadab wa lahiqahum ad-darar. Mulimmah artinya adalah nazilah, sebuah bencana yang turun, yang melanda. Dikatakan dalam sebuah ucapan bahasa Arab, alammat bil qaumi sanah, artinya adalah halla bihim al-jadab wa lahiqahum ad-darar. Alammat bil qaum sanah, menimpa sebuah kaum sanah kesulitan, ay halla bihim al-jadab, menempati mereka atau menimpa mereka al-jadab, kekeringan karena sedikitnya hujan, dan menimpa mereka sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang bermudarat. Wa kanat sanatan syadidatan mulimmatan, benar-benar sesuatu atau tahun yang terdapat bencana yang menyulitkan. Warrif jam'uha aryaf, disebutkan al-aryaf dalam kisah adalah jamak dari arif, wahia al-ard allati fiha zar'un wa thimar, yaitu sebuah daerah yang memiliki sawah-sawah dan buah-buahan. Wa qawluhu taballahat ay ajizat an intaji ma yakunu ta'aman li ahliha min al-jadad. Taballahat maknanya tidak memberikan hasil untuk dimakan oleh penduduknya karena al-jadad, karena mulai kekeringan. Dan itu makna yang sudah kita pelajari juga, hatta balahatil aryafu kulluha mimma jahadaha dzalik, setelah diambil terus-menerus bumi yang masih memiliki hasil-hasil bisa dimakan oleh penduduknya, sehingga menjadi taballahat, menjadi habis, tidak memberikan hasil lagi karena sudah kekeringan juga. Wa qawluhu ma yuqimu wahidan, dalam akhir kisah, falam yakun itsnani yahlikan min at-ta'am ala ma yuqimu wahidan, ma'nahu at-ta'am alladhi yakfi shakhsan wahidan kama huwa mufassar fil athar. Ma yuqimu wahidan artinya adalah ta'am alladhi yakfi shakhsan wahidan, makanan yang cukup untuk satu orang, sebagaimana ditafsirkan dalam athar. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memasukkan sesuai dengan jumlah mereka, karena setiap makanan untuk satu orang pasti cukup untuk dua orang. Ada 10 ditambahkan 10. Falam yakun itsnani yahlikani min at-ta'am 'ala ma yuqimu wahida. Qala wa qad dalla hadha al-athar 'ala al-fawaid al-atiyah. Asar ini memberikan kita beberapa fawaid, diantaranya al-fa'idatul ula, yang pertama masyru'iyatul istisqa fil iqlim alladhi yusabu ahluhu bil qahf, disyariatkannya al-istisqa, meminta hujan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kaifiah-kaifiah yang disebutkan macam-macamnya dalam as-sunnah an-nabawiyah. Disyariatkan istisqa pada tempat-tempat atau musim-musim yang penduduknya terkena al-qahf, kekeringan karena sedikitnya hujan, karena kurangnya hujan. Wa habbadza law kana al-amru bihi min as-sultan. Kemudian disebutkan lebih baik jika yang melakukannya adalah as-sultan, para penguasa. Sebagaimana dalam kisah, yang turun tangan adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, menyelesaikan permasalahan tersebut dengan istisqa. Habbadza law kana al-amr bihi minas sultan. Langsung penguasanya yang turun tangan. Wa habbadza law yaqumu bihi al-khiyar minan nas ka ahli al-ilmi wat-tuqa. Dan disukai pula kalau seandainya yang melakukan istisqa tersebut adalah orang-orang terbaik, orang-orang memiliki ilmu dan ketakwaan. Disebutkan dalam kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan juga dalam riwayat yang lain Al-Abbas, yang mana mereka semua radhiyallahu anhum ajma'in merupakan orang-orang terbaik dari kaum yang ada pada zaman tersebut dan juga merupakan ahlul ilmi dan juga ahlut taqwa. Jadi ini merupakan dua hal yang bisa diambil dari kisah tersebut. Tidak hanya sekedar istisqa, tapi yang pertama yang mengatur, memerintahkan, mengumpulkan adalah as-sultan. Kemudian yang kedua, yang memimpin istisqa tersebut adalah orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang memiliki ketakwaan, orang-orang yang terbaik di antara mereka. ومثل القحط في مشروعية الاستغاثة ما تصاب به بعض البلدان من كثرة الأمطار والسيول والفيضانات. Semisal dengan al-qahd, al-jadb, kekeringan, kemarau. Semisal dengan hal tersebut dalam syariat, yaitu diminta untuk istighatsah dan istisqa. Semisal dengan itu adalah ma tusabu bihi ba'dul buldan min kasratil amtar was-sujul wal faydhanat. Sesuatu yang terjadi sebaliknya, banyaknya hujan tidak berhenti-berhenti sehingga menyebabkan kebanjiran, menyebabkan sungai-sungai meluap. Al faydhanat tughyanu an-nahr. Faydhanat tughyan an-nahr, meluapnya sungai-sungai. Maka yang seperti ini pun demikian, sama meminta untuk diberhentikan hujan. Disyariatkan dengan syariat yang sama. Anda bisa cari nanti kisahnya. Pernah ada seorang badui yang meminta kepada Rasulullah SAW untuk dimintai hujan karena kekeringan. Rasulullah SAW berdoa, kemudian diturunkan hujan yang tidak berhenti-berhenti sampai kemudian orang tersebut datang kembali, semuanya menjadi rusak karena air yang tidak berhenti-berhenti, kemudian didoakan lagi sampai berhenti. Artinya dua hal tersebut merupakan sesuatu yang disyariatkan. Tidak hanya kemarau, tetapi kebanjiran, air yang tidak kunjung berhenti pun disyariatkan syariat yang sama. Fa innahu yushra kasratu ad-du'a wa tadarru' wal ilhah fi ad-du'a hatta yankashifa ma bihi. Disyariatkan pada masa-masa yang seperti itu untuk banyak-banyak berdoa, merunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, bersemangat dalam berdoa, bersungguh-sungguh, benar-benar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya setengah hati tetapi sepenuh hati, sampai Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan mereka, sampai terselesaikan kesulitan yang sedang menimpa mereka. Itu merupakan sesuatu yang disyariatkan. Jadi bukan hanya sekedar meminta kemudian tidak bersemangat dalam mengharapkan pengabulan doa tersebut. Oleh karena itu dilarang kita meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menambahkan in syi'ta atau yang semisalnya, ya Allah aku meminta ini dan ini jika memang kau kehendaki. Tidak boleh yang seperti itu. Allah Subhanahu wa taala melarang. Allah Subhanahu wa taala maha kaya, Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk melakukan segalanya. Maka mintalah dengan sepenuh hati, dengan mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan tersebut. Al-faidah as-saniyah, faidah yang kedua, wujubul ihtimam min al-waliyil muslim bihali man sabaqa dzikruhum. Tadi rakyat diminta untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Faidah yang pertama. Faidah yang kedua, wajibnya atas para pemerintah, para penguasa, para penanggung jawab untuk bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang terjadi pada kaumnya, seperti yang disebutkan sebelumnya tadi. kemarau atau kebanjiran. Dua hal yang bertentangan, sama-sama yang menyulitkan. Maka para penguasa, para penanggung jawab harus bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Fayu'tihim min baitil mal ma yasudda hajatahum hatta yughniyahumullah min fadlih. Berikan kepada mereka harta-harta yang masih tersimpan dalam baitul mal, persediaan atau kas negara, sesuatu yang bisa menutupi kebutuhan mereka sampai Allah Subhanahu wa taala benar-benar mencukupkan mereka. Jadi tidak hanya masing-masing kita diminta untuk terus-menerus berdoa, tetapi para penanggung jawab dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah pun memiliki tanggung jawab tersebut. Sebagaimana dicontohkan, penguasa negara atau penguasa kota di bawahnya itu semua memiliki tanggung jawab tersebut, sampai kepala keluarga memiliki tanggung jawab atas keluarganya dan semuanya. Al-fa'idah as-salisah, faedah yang ketiga. Anna min haqqil usar al-faqirah 'ala al-aghniya al-muwasah min amwalihim liyuhaqqiqu mashru'at takaful fil Islam biz-zakati wa ghairiha. Faedah yang ketiga merupakan faedah yang berkaitan dengan bab, dengan pembahasan kita pada bab ini, yaitu diantara hak-hak orang-orang fakir, keluarga-keluarga yang tidak memiliki kecukupan, yang wajib dilakukan oleh para orang kaya yang memiliki kecukupan, al-muasah, memberikan bantuan-bantuan kepada mereka, min amwalihim, dari harta-harta mereka, yang kemudian dengan itu terrealisasikanlah syariat Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam, yaitu memberikan bantuan, mengeluarkan harta oleh orang kaya kepada orang miskin, seperti zakat, sedekah dan yang semisalnya. Ini faedah yang ketiga diambil dari kisah tersebut. Jadi hak yang wajib ditunaikan oleh orang yang memiliki kemampuan atas orang atau untuk orang yang tidak memiliki adalah memberikan mereka sesuatu yang bisa mencukupi kehidupan mereka. Dengan itu terrealisasikanlah beberapa syariat Islam seperti zakat, sedekah dan yang lainnya. Barakallahu fikum, mudah-mudahan jelas apa kisah, fawaid dari kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan juga pelajaran-pelajaran darinya, terkhusus pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan bab, yaitu al-muwasah fis-sanati wal majaah. Al-muwasah dalam Islam terkhusus pada as-sanah wal majaah. Barakallahu fikum. Insyaallah cukup, naktafi bihadzal qadar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.